أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan kembali untuk bisa mengadakan ta'lim di tempat ini. Masih pada bab yang sama, ini bab tentang wasiat ba'di salaf bi harki kutubi ahli al-ahwa'i wal bid'ah wan nahyu 'an al-akhdhi minha wal kitabati 'anhum. Bab tentang wasiat sebagian para salaf atau beberapa di antara para salaf untuk apa? Membakar buku-buku ahlul ahwa wal bidah, dan juga wasiat dari beberapa salaf tentang an-nahy an akhri, mengambil larangan mengambil ilmu atau nukilan dari kitab-kitab ahlul bidah atau menulis dari kitab-kitab mereka. Setelah kita masuk kepada beberapa ucapan, di antaranya ucapan Imam Ahmad pada poin ke-451. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala kathiran. Hati-hati kalian, janganlah kalian menulis dari nukilan seorang pun dari mereka-mereka yang beragama di atas hawa. Jangan kalian menukil apapun dari mereka. Dari mereka-mereka yang ahlul bid'ah yang mengikuti al-hawa. Qalilan wala kathiran. Sedikit maupun banyak. Jangan kau nukilkan dari mereka. Telah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat, bahwa selama dia masih muslim, ahli bid'ah muslim atau kafir, Pak? Muslim mereka. Walaupun bid'ah itu ada dua jenis. Ada bid'ah mukafiratun, ada bid'ah ghairu mukafiratin. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Seperti bid'ahnya Qadariyah. Menolak takdir. Kafir. Karena beriman kepada takdir termasuk rukun iman. Atau Jahmiyah. Ini bid'ah Jahmiyah, bid'ah menolak asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala secara total. Maka mereka juga disebut oleh para ulama bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ini beberapa contoh bid'ah, memang bid'ah tetapi sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun mereka mengaku sebagai muslimin, Qadariyah masih mengaku sebagai muslimin. Tetapi yang mereka ingkari rukun iman yang keenam dalam iman kepada Allah Azza wa Jal, malaikatnya, kitabnya, yaumul akhir, yang terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Diingkari oleh mereka. Maka kafir mereka yang sebegitu. Jahmiyah pun mengaku atau menyangka diri mereka masih muslimin. Tetapi dikarenakan mereka menolak asma sifat secara total, maka para ulama menyebut mereka adalah faham yang kafir. Dan mayoritas bid'ah itu adalah bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Bid'ah. Tetapi batasannya belum sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Nah, selama mereka masih muslimin, al-bid'ah itu tentunya masih menggunakan ayat Al-Quran. Kalau sudah tidak memakai ayat Al-Quran, ya tentunya lagi bukan muslim. Ada seorang muslim mengaku muslim, tapi saya anti Al-Quran. Tidak mau dengan Al-Quran. Maunya dengan apa? Dengan yang lain. Ya, namanya aja keyakinan seperti itu, berarti kamu bukan muslim. Selama dia masih muslim, dia menukilkan ayat, menukilkan hadis Nabi. Tentu seperti itu, karena dia muslim. Tetapi ayat dan hadis yang ada dalam buku-buku ahlul bid'ah itu adalah ayat dan hadis yang digunakan oleh mereka seakan-akan itu bisa menguatkan pemahaman yang batil ada pada mereka. Pemahaman apa? Batil. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ayat Al-Qur'an itu muslim. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Ayat ini kaum muslimin digunakan oleh ahli bid'ah untuk menolak asma sifat. Ayat Al-Quran digunakan untuk menolak ayat asma sifat. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan, manusia juga memiliki tangan, maka mereka mengatakan, manusia punya tangan, berarti Allah tidak punya tangan. Karena Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Digunakan ayat ini untuk menolak sifat Allah. Dengan alasan manusia punya tangan. Karena Allah tidak sama dengan manusia, berarti Allah tidak punya tangan. Apa manusia tidak punya tangan? Manusia punya tangan. Ini tangan manusia. Mereka menolak nama Allah dan sifatnya dengan sebab ayat ini kata mereka. Atau paling tidak mereka menafsirkan tangan Allah dengan tafsiran yang lain. Yaitu apa? Kekuasaan. Itu bukan tangan bagi Allah. Itu maknanya kekuasaan. Karena gak mungkin Allah punya tangan. Manusia punya tangan kok. Dasarnya tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Ini bahaya, faham bahaya kaum muslimin. Ini sesat. Kita meyakini sesuai yang tertera dalam nas. Allah memiliki sifat-sifat. Allah memiliki nama-nama. Tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Hakikatnya tanpa menyerupakan dengan apa yang ada pada manusia. Ayatnya dilengkapi dalam membaca. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar dan Allah melihat. Manusia, wahai kaum muslimin, juga disebutkan dalam Al-Quran samian basira. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, min amsyajin yabtalihi fajalnahu samian basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari campuran sperma dan ovum, kemudian kami jadikan mereka menjadi janin, kami jadikan mereka samian basira, mendengar dan melihat. Allah mendengar, Allah juga melihat. Tetapi harus diyakini tidak sama antara Allah dengan manusia. Walaupun namanya sama. Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat. Sama dalam bahasa. Untuk kita faham bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Tetapi hakikatnya tidaklah sama. Kita punya tangan, Allah punya tangan. Tetapi kita harus meyakini tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Begitu seterusnya. Ahlul batil khianat dalam menukilkan ayat. Hanya dinukilkan ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dalam rangka ibtidal fitnah menimbulkan pemahaman sesat. Wabtigha ta'wili dalam rangka untuk mencari-cari pentakwilannya, pemaknaan yang sesuai dengan maunya mereka. Ini ahlul bid'ah kaum muslimin. Sehingga kalau kita membaca kitab ahlul bid'ah ada ayatnya, hati-hati. Betul itu ayat Al-Quran. Bisa jadi mereka telah merubahnya. Bisa yang dirubah dua sisi. Perhatikan di sini. Bahayanya membaca kitab Al-Bid'ah. Walaupun itu ayat Al-Quran. Yang pertama, bisa dirubah kata-katanya. Atau yang kedua, dirubah makna yang ada dalam ayat itu dipalingkan kepada makna dan tujuan yang mereka maukan. Ini ahlul bid'ah. Bahaya sekali. Berulang kali kami telah sampaikan ayat yang dirubah oleh mereka dalam hal asma sifat. Wa kallamallaha Musa taklima. Mereka menulis ayat tersebut dalam buku-buku mereka. Terjemahnya apa berarti? Dan Musa berbicara kepada Allah dalam satu pembicaraan. Atau dengan sebab bicara. Padahal yang benar dalam mushaf Al-Quran adalah wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah lah yang berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Allah yang memiliki sifat berbicara dalam ayat ini. Allah yang berbicara berarti Allah memiliki sifat mampu untuk berbicara. Bukan bisu. Ahlul bid'ah menolak Allah memiliki sifat berbicara. Dan mereka mensifati Allah itu bisu. Tidak bisa berbicara. Padahal ayatnya menyebutkan apa? Allah berbicara kepada Musa. Mereka rubah dari harokat dhammah menjadi harokat fathah. Yang seharusnya wa kallamallahu dhammah dirubah dengan wa kallamallaha fathah. Maknanya menjadi berbeda. Bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Mereka itu adalah pendusta. Ahlul batil, kadzabun, dajjalun. Mereka para pendusta, para pembohong yang akan menimbulkan pemahaman batil di tengah-tengah umat dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Fi kulubihim zayhun. Di hati mereka terdapat sifat penentangan, jiwa penentangan. Bentuk penentangannya mereka apa? Tidak mau mengikuti sunnah. Mereka malah justru mengikuti yang bid'ah. Ini bentuk penyimpangan. Faman ladina fi kulubihim zayhun. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat sifat-sifat penentangan. Maka apa? Mereka ini mencari-cari. Mutasyabihat. Yattabi'una matasyabaha. Mencari-cari ayat yang masih global-global. Yang masih samar-samar. Yang bisa memungkinkan kemana mereka maknakan semua mereka. Dipalingkan, dipelintirkan kepada makna yang mereka inginkan. Bahaya sekali kaum muslimin. Sudah berulang kali kami sampaikan ayat Al-Quran tentang keutamaan apa? Keutamaan bersolawat, keutamaan berzikir, keutamaan dalam ayat Al-Quran disebutkan. Hah? Dalam Al-Quran disebutkan tentang fadhkuruni adhkurukum, berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ya, perintah zikir tetapi yang dimokal mereka zikir model-model yang bid'ah. Itu pun ada. Sehingga hati-hati dari menulis apapun dari buku-bukunya ahlul bid'ah. Pengarangnya saja sudah sesat. Bagaimana dengan isi buku? Apakah mungkin benar? Tentunya tidak. Ya. Dulu ada seorang yang bertanya tentang ambillah kebaikan walaupun dari syaitan. Sudah pernah kami sampaikan ini di Masjid Agung. Masih ingat? Ambillah kebaikan walaupun dari syaitan. Atau kata-kata mutiara. Ambillah kebaikan walaupun dari orang yang sesat sekalipun. Ini batil ya kaum muslimin. Sesat kalimat itu. Syaitan mana mungkin menginginkan kebaikan bagimu. Syaitan mana mungkin ingin memberikan petunjuk kepadamu. Syaitan itu ego muslimin adu. Musuh. Inna syaitana kana lakum aduun. Sunya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu musuh. Kok mau diambil kebaikannya. Kebaikan yang mana ego muslimin. Sehingga sangat aneh ketika ada orang yang mengatakan, biar saja syaitan di tengah-tengah antara orang yang sedang sholat. Syaitan mau ingin sholat kok. Dimarahi enggak boleh. Sehingga kalau sholat itu jangan nempel-nempel pak. Biar syaitan ada di tengah-tengahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Syaitan itu musuh. Nabi kita memberitahukan untuk kita sholat rapat supaya jangan ada syaitan di antara kalian. Karena apa? Syaitan tak akan menggoda kalian, mengganggu kalian dalam sholat kalian. Malah dikatakan, biar saja kan dia mau sholat. La hawla wa la quwwata illa billah. Pernah mendengarkan itu kaum muslimin? Syaitan itu musuh. Tidak mungkin memberikan petunjuk kepadamu. Kok diambil ada suara, ada kata-kata ambillah kebaikan walaupun dari syaitan. Kemudian berdalil dengan apa? Masih ingat? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah menerima apa sebuah ajaran membaca ayat kursi ketika apa hendak tidur. Lam yadurka syaitan hadis bih. Syaitan tidak akan mengganggumu sampai di waktu pagi harinya. Ini dalilnya bahwasanya Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Ini pemahaman batil. Ini semua ada dalam kitab-kitab mereka. Untuk kemudian mengabsahkan, membolehkan untuk sembarangan mengambil kebaikan. Selama itu baik. Dari ahli bid'ah pun gak apa-apa. Dari buku manapun gak apa-apa. Walaupun dari primbon sekalipun. Dorogandul. Gak apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayo kaum muslimin. Naurnya seperti ini. Abu Hurairah tidak pernah mengambil ilmu dari syaitan. Abu Hurairah tidak percaya kepada orang tersebut. Pencuri yang mencuri di Baitul Mal ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaganya. Ketika orang tersebut, dan itu adalah syaitan, Nabi memberitahukan itu adalah syaitan, innahu kadzub, dia adalah pendusta, pembohong besar. Artinya jangan kamu percaya dia kecuali hanya kali ini tok saja. Ketika disebutkan kehadapan Nabi tentang ucapannya idza awaita ila firasyik, apabila engkau hendak tidur berbaring di atas ranjangmu, di atas tempat tidurmu, maka bacakanlah olehmu ayat kursi, syaitan tidak akan mengganggumu sampai pagi. Apakah benar ini ya Rasulullah? Kalau Rasul mengatakan itu salah, tidak akan dijadikan sebagai amalan. Penentunya Rasul bukan orang tadi. Ketika Nabi mengatakan sadaqaka, betul kali ini, wa huwa kadzub, namun dia adalah pendusta. Artinya jangan diambil lagi ucapannya kecuali yang dibenarkan oleh Nabi saja. Ini tok. Faham kaum muslimin? Dan Abu Hurairah pun tidak mengambil langsung dari orang tersebut, tetapi dari Nabi alaihissalatu wassalam, karena ini bab tasyri', ini bab pembikinan syariat, penetapan sebuah amalia sebelum tidur membaca ayat kursi. Nabi, ini dia alaihissalatu wassalam, sehingga salah besar jika Abu Hurairah dikatakan oleh mereka mengambil ilmu dari syaitan, salah besar. Na'udzubillahi min dzalik, itu adalah kedustaan yang sangat nyata, tuduhan jelek kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan tuduhan jelek kepada agama Islam bahwa ada salah satu di dalam amalan Islam yang itu adalah dari ajaran syaitan. Ngawur nih namanya. Ngawur-ngawur, dholalun mubin. Kesesatan yang jelas, yang nyata. Bisa dipahami hadirin? Ya, syaitan itu musuh. Demikian pula telah kita masuk kepada poin yang berikutnya. 452. Qala Sa'id bin Amr al-Burda'i rahimahullahu ta'ala. Syahidtu Aba Zur'ah su'ila 'anil Harith al-Muhasibi wa kutubihi. Faqala lis-sa'il, aku berkata Sa'id bin Amr rahimahullahu ta'ala, aku pernah menyaksikan Abu Zur'ah, al-Imam Abu Zur'ah su'ila, ditanya tentang orang yang bernama Harith al-Muhasibi dan buku-bukunya. Faqala lis-sa'il, maka beliau berkata kepada sang penanya, iyyaka wa hadhihi al-kutuba, hati-hatilah engkau dari buku-buku orang ini. Hadhihi kutub bid'ah, buku-buku orang ini adalah buku-buku bid'ah, wa dhalalatin, dan kesesatan-kesesatan. Di sini sebagai contoh bagi kita, ulama salaf, al-imam Abu Zur'ah menasihatkan kepada kaum muslimin di zamannya beliau untuk berhati-hati dari buku-bukunya ahlul bid'ah, dan menjuluki buku-buku itu adalah buku-buku bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'atun, wa dhalalat, dhalalat jamak dari dhalalun, kesesatan, kesesatan. Kalau ada yang mengatakan, kan ada baiknya kebaikan itu bisa diambil dari buku-buku yang aman. buku-bukunya Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Kathir, buku-bukunya para ulama sebelumnya Bukhari, Muslim, aman. Yang sudah direkomendasi dan sudah terkenal, sudah dibaca oleh para ulama, bahkan diberikan keterangan-keterangan oleh mereka. Terpercaya, aman kita membaca. Ya. Kemampuan kita kaum muslimin untuk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, sangat minim. Apalagi kalau kita sudah membuka bukunya al-bid'ah, akan tampak di depanmu semuanya benar. Karena al-bid'ah pandai dalam apa? Menipu umat. Kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu sesat? Sudah berulang kali kaum muslimin kami sampaikan di majelis ini contoh-contoh kesesatan yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk apa? Kebenaran dan kebaikan. Ya. Saya berikan contoh. Ya, dan ini sudah pernah dulu kala. Ya, ketika kita membahas tentang bid'ah, wa atharu sayfil umma, bid'ah dan pengaruh buruknya di umat ini. Sudah pernah? Tahun berapa? Lama. 2000 berapa saya lupa. Ya. Di situ ada satu pembahasan dari kaum muslimin tentang apa? Tentang kalimat yang didengungkan oleh banyak manusia di negeri ini dan yang lain. Bid'ah itu ada dua jenis. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mereka membuat kaidah ini. Kemudian mereka berdalil dengan ucapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mereka bersorak-sorai, gegap gembita, bersuka cita, bergembira mendapatkan ucapannya Umar bin Khattab yang mengatakan ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka mereka mengambil Umar bin Khattab ucapannya untuk dijadikan sebagai hujjah, oh bid'ah itu tidak semuanya dhalal, tetapi ada bid'ah yang baik. Bagaimana Pak jawabnya Pak? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah Nabi yang kedua, penggantinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mengatakan kalimat ini sebagai hujjah bagi mereka. Bantahan bagi kalian ahli sunnah yang mengatakan bid'ah itu semuanya dhalalah. Sudah pernah dibahas ini? Sudah. Mantap sekali jawabannya. Sudah. Hah? Masih ingat? Dikit-dikit. Ya Alhamdulillah masih ingat. Dibantah tidak apa-apa? Dibantah. Karena wajah-wajahnya kayaknya agak lupa-lupa ingat. Lupanya berapa kali, ingatnya cuma sekali. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Jawabannya adalah kaum muslimin. Yang pertama, seandainya ada ucap ini kaidah. Kaidah yang harus kita pegang betul-betul. Seandainya ada ucapan manusia siapapun dia yang menyelisih sabda Rasul, maka harus ditolak ucapan itu. Yang harus dipegangnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang kokoh harus kita imani. Ya, berulang kali kita sampaikan dalam banyak majelis. Di Masjid Agung beberapa kali, di sini juga berulang kali. Kewajiban menerima ucapan Nabi secara mutlak dan menolak ucapan manusia siapapun itu orangnya ketika berselisihan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ucapan. Apakah itu ucapannya Abu Bakar? Ataukah itu ucapannya Umar? Ataukah ucapannya Utsman, Ali, ucapan sahabat siapapun, ucapan tabi'in, ucapan ulama siapapun? Kalau bertolak belakang berbeda dengan sabda Nabi, makanya harus kita kedepankan adalah ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalilnya banyak. Ya. Nah, Umar bin Khattab kalau seandainya betul Umar mengatakan adanya bid'ah yang hasanah, padahal Nabi kita mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, maka mana yang harus kita terima? Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan ucapannya Umar bin Khattab. Ini kaidah yang harus kokoh di hati kita. Kemudian pembahasan yang kedua, apakah benar Umar bin Khattab memiliki keyakinan bid'ah hasanah? Pernahkah beliau mengatakan kalimat ini beberapa kali? Atau cuma satu kejadian saja? Setelah ditelusuri, kapan Umar bin Khattab mengatakan kalimat ini? Yaitu berkaitan dengan ibadah salat tarawih. Di mana dulu di zaman Nabi, salat tarawih dilakukan dengan berjamaah. Bukan tidak pernah. Pernah dilakukan dengan berjamaah oleh Nabi dan para sahabat pada malam yang ke-23, malam 25, malam ke-27. Ya, 3 kali. Dan melakukan dengan para sahabat. Disebutkan hadisnya beberapa jalan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Tarawih. Oh, Nabi mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah 3 kali. Kemudian mengapa Nabi tidak melakukannya berulang kali atau terus menerus dalam 1 bulan berjamaah dengan para sahabat? Karena Nabi memiliki kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Khawatir kalau Allah akan mewajibkan sholat tarawih dengan berjamaah kepada umatnya, maka kalian akan lemah, tidak akan mampu melakukannya. Khasyatan untuk tara'alikmu sholat. Takut, khawatir beliau. Kalau seandainya sholat tarawih berjamaah itu menjadi wajib, karena hak mewajibkan dan tidak haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi Allah menghapus hukum, mengadil hukum yang lainnya, mewajibkan, menyusun. Allah yang memiliki hak. Dan ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat. Maka beliau tidak melakukan sholat tarawih dengan berjamaah terus-menerus. Dikhawatirkan karena apa? Takut kalau diwajibkan. Kalau demikian kita bersyukur tidak, Bang? Bersyukur kepada Nabi. Jika seandainya sholat tarawih berjamaah wajib. Abot, mungkin, Bang? Abot. Sholat tarawih berjamaah wajib. Berat itu. Berarti yang tidak sholat tarawih dengan berjamaah, dosa. Ini, walhamdulillah. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya mereka ada yang sholat sendiri-sendiri, ada di antara mereka sholat 1 imam dengan 2 atau 3 jamaah, masing-masing dengan imamnya. Waktu itu seperti itu. Karena memang tidak diharuskan sholat dengan 1 imam dan 1 masjid. Tetapi Nabi bukan berarti tidak pernah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Bahkan Nabi memberikan hasungan dengan dalil apa? Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dami. Atau dengan lafaz man qama mal imam hatta yansarif kutiba lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis bagi dia amalan salat sepanjang malam. 1 malam suntuk. Ini hasungan, dorongan. Tetapi Nabi tidak melakukan selama 1 bulan. Sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, sudah tidak ada lagi perubahan syariat. Sudah tidak lagi perubahan dari sunnah menjadi wajib. Tidak. Kecuali dari jalur apa? Nazar. Kalau nazar itu masing-masing kita. Hukumnya sunnah menyembelih kambing, Pak. Sodako kambing. Menyembelih kambing sunnah. Tapi ketika sunnah mengatakan, saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan menyembelih kambing untuk jamaah muhajirin. Kalau 1 kurang, Pak. Berarti 3. Saya cuma ngasih tahu aja, Pak, kalau ada. Muslimin dan jami'an, ini cara lain. Tetapi kalau perubahan dari sunnah menjadi wajib tanpa wahyu, enggak ada. Di zamannya Abu Bakar belum dilakukan salat berjamaah. Tarawih dengan berjamaah. Terus menerus belum pernah. Atau tidak dilakukan seperti itu. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sebagai khalifah memandang untuk dilakukan sholat tarawih dengan berjamaah dengan satu imam. Maka beliau memilih seorang di antara sahabatnya, Ubay bin Ka'ab, untuk masuk salah satu di antara sahabat beliau, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebagai imam. Yang lainnya menjemah. Terus seperti itu, tanpa adanya kekhawatiran akan menjadi apa? Wajib. Di saat itulah Umar mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, yang dimaukan oleh Umar, bid'ah apa ini? Secara bahasa, ini perkara baru di zamannya Abu Bakar Siddiq kemarin, sekian tahun tidak pernah dilakukan seperti ini. Ini baru ini. Tetapi baru yang seperti ini bukan berarti baru yang bid'ah dhalalah, baru yang tidak pernah ada sunnahnya. Bukan. Ini baru dilakukan di zamannya Umar, berjamaah dalam satu bulan suntuk. Tetapi ini sudah ada prakteknya di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bid'ah yang dibawakan oleh Umar adalah secara apa? Bahasa hal baru. Bukan bid'ah secara istilah. Muhdatsat, perkara baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Bukan itu. Hadza huwa. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Maka hati-hati sekali lagi dari buku-bukunya Lul Bid'ah. Jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman membaca buku-buku mereka. Mereka pandai. Qala Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Waqad hadhara ahlul ilmi wal basirah عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها يعني كتاب الإحياء للغزالي الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر sungguh para ahli ilmi telah memberikan peringatan ahli ilmi oleh ahli basirah. Para ulama telah memberikan peringatan dari melihat, yakni untuk kita berhati-hati dari melihat, mutala'ah, mengkaji isi dalamnya atau luarnya dari kitab, yakni kitab Al-Ihya lil-Ghazali. Bal afa bitahrikiha ulama al-maghribi mimman 'urifa bis-sunnah. Bahkan para ulama dari negeri Maghrib, mereka berfatwa untuk membakarnya. Dari kalangan para ulamanya dikenal dengan berpegang teguh di atas sunnah. Wasammaha kathir minhum imatatu ulumuddin. Dia disebut buku ini dengan imatatu ulumuddin. Bukan ihya'u ulumuddin. Qala al-Marudi. Qultu li Ahmad. Is'artu min sahibil hadithi kitaban. Fihi. Ya'ni fihi ahadithu radiyah. Tara'an uharikahu. Qala na'am. Berkata Imam Al-Marudhi, aku pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, istartu, aku pernah mengambil atau meminjam satu buku di dalamnya terdapat hadis-hadis radiyah. Hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi wasallam padahal isinya adalah riwayat-riwayat yang palsu, yang lemah, yang jelek, yang syar, yang buruk. Banyak di zaman itu kaum muslimin wadhah, kadzab, pemalsu hadis, pendusta yang mereka berbicara seakan-akan itu adalah ucapan Nabi padahal adalah dia yang membikinnya. Dia yang memalsunya. Sehingga hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif ini bertingkat-tingkat. Ada yang palsu. Ada yang tidak ada dasarnya. Macam-macam. Ya. Sehingga kita mengetahui atau beliau mendapati dalam buku tersebut terdapat berbagai macam riwayat-riwayat yang seperti itu. Maka aku berkata kepada Imam Ahmad, bagaimana? Qala, beliau bertanya, apakah engkau berpendapat untuk aku membakarnya? Qala na'am, ya. Bakar buku itu. Yang diambil dari sini adalah sebuah apa? Faedah bolehnya kita membakar buku yang di dalam terdapat apa? Kesesatan. Dan ini adalah fatwa dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang berikutnya kita langsung loncat ke nomor 5456. Karena yang 555 panjang banget. Qala Ibn Mufli rahimahullah. Wa yuhramu nadaru fi ma yukhsha minhu ad-dhalal. Diharamkan untuk melihat buku-buku yang ditakutkan timbul kesesatan padanya. Yukhsha, kita mengkhawatirkan diri kita akan jatuh pada kesesatan. Maka hal ini diharamkan untuk kita membacanya. Wuluqu' fi syak wa syubhah. Buku-buku yang bisa menyebabkan kita timbul keraguan-keraguan dalam agama ini. Dan timbul kerancuan. Membuat kita bingung terhadap agama ini. Maka diharamkan untuk melihat buku-buku yang berisikan tentang hal itu. Tumaqala, kemudian beliau mengatakan, wa nasal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ala al-man'i minal nadari fi kutubi ahlil kalam al-bid'i al-mudillati wa qira'atiha wa riwayatiha. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam nas ucapan beliau bahwasanya beliau melarang untuk melihat buku-bukunya ahlul kalam, untuk melihat buku-bukunya ahlul bid'ah yang sesat dan membacanya atau meriwayatkan dari buku-buku yang sesat tersebut. Jadi ini wa kaum muslimin adalah apa? Ulama ahlu sunnah dari zaman dulu sampai hari ini. Ini semuanya dalam rangka menjaga Islam dari tercampuri dengan kesesatan. Sudah dari awal kita baca wa kaum muslimin, mencari ilmu itu adalah dengan apa? Meneliti gurunya terlebih dahulu. Mencari ilmu. Mau ngaji antum, hadirin mau datang ke sebuah pengajian. Ya, mau mendengarkan ta'lim. Atau angkakah mendengarkan kajian melalui audio atau apapun. Yang pertama kali yang harus dicari terlebih dahulu adalah siapanya? Ustadz yang akan anda dengarkan ilmunya. Diteliti terlebih dahulu. Siapakah dia? Apakah dia dikenal menyebarkan sunnah? Ataukah dia orang yang dikenal menyebarkan bid'ah? Atau padanya berbagai macam syubhat dan kerancuan? Liti. Jangan gegabah. Sudah kita lewati pembahasan itu. Ucapan Muhammad bin Sirin. Inna hadal ilma dinun. Fanduru aman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu ini. Artinya, kalau anda salah guru, ilmu akan salah, agamamu akan salah. Tapi kalau gurumu benar, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ilmu yang syar'i, yang jelas rujukannya, maka ilmu akan benar, agamamu akan benar. Demikian pula ketika anda akan membaca buku, lihat dulu siapa pengarangnya. Lihat dulu, apakah dia ulama yang dikenal di atas sunnah, ataukah ulama yang di atas kebid'ahan, atau ulama yang ditahdir oleh para ulama yang lainnya. Teliti. Karena apa yang akan kamu baca, itulah ilmu yang akan kamu raih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.